Saya berdakwah di Manado, orang Manado itu mayoritas kafir. Saya katakan di Manado, hei, kalian kafir masuk neraka kalau mati. Apa hasilnya sekarang? Apa hasilnya? Manado Islamnya 51%. Ente harusnya jangan halangi. Antum mengatakan non muslim berarti menghalangi orang kafir untuk datang kepada Islam. Itu saya tidak terima. Ayah saya datang ke rumah saya, ditegur oleh anak saya, opa, opa kafir ya. Saya bilang, kamu ajar Islam keras nih anak-anak. Bukan ajar Islam keras, memang ente kafir. Ketawa ayah saya. Memang kafir kok. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul adalah kafir. Mana kita mau taat? Wa ati'ullah wa ati'ur rasuli. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Gak usah takut. Paling gampang, saya sudah bilang, paling gampang saya ditangkap di penjara. Oh, paling gampang. Dan saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Sudah bilang sama istri anak, kamu ikhlas kalau saya ditembak mati? Alhamdulillah, Pak. Apa? Bapak Ustaz Yahya Waloni? Oh, paling gampang. Dan saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Bapak minta ditangkap polisi, atau kalau ditangkap polisi, Bapak minta ditembak mati dengan mata tidak tertutup? Oh, paling gampang. Dan saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim tembak mati langsung. Kepada hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Dan tidak usah ditutup mata saya. Kepada hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Dan keluarga pun sudah rela kalau Bapak ditembak mati. Pak, anak kecil pun di Indonesia tahu lah, Pak. Tidak ada yang namanya undang-undang ujaran kebencian itu hukumannya tembak mati. Tidak ada juga penistaan agama itu tembak mati. Contoh, Ahok aja hanya berapa? 2 tahun. Saifuddin Ibrahim berapa? 4 tahun. Tapi dia kasasi jadi 2 tahun. Dan kalau Bapak mengatakan Bapak minta ditembak mati, ya siapa yang mau tembak mati Bapak? Seandainya saya pun katakan kalau saya menista agama, tembak mati saya, nggak akan ada polis Pak yang berani tembak mati Pak. Jadi Bapak ini bicara itu ngawur ya. Jadi Pak Ustadz ini sepertinya kalau saya lihat supaya orang-orang simpati. Bapak seorang pemberani ya, sehingga berani ditembak mati demi kebenaran yang Bapak yakini. Sekarang gini aja Pak, kalau ditembak mati itu ya paling enak langsung mati ya. Nah, di penjara pun masih enak, dikasih makan. Saya dulu berapa kali di penjara, enak dikasih makan. Sehari 3 kali ada serapan, makan siang, makan sore. Ya. Jadi enggak usah Pak. Enggak usah pala kita bahasanya terlalu apa heroik ya. Heroik begitu supaya orang simpati, supaya orang weh hebat nih pemberani, minta tembak mati. Enggak usah. Sekarang gini aja. Saya ajak Bapak doa puasa 50 hari 50 malam, enggak usah makan, enggak usah minum. Ya, enggak boleh mandi. Karena saya kan dulu muslim. Ya, saya tahu sendirilah gimana saya ya. Iya, jadi yang saya khawatirkan itu Bapak ya mandi tapi sambil minum air, jadi enggak boleh mandi. Ya, puasa 50 hari 50 malam. Ya, terserah mau di mana tempatnya, tetapi ada tempat yang saya tawarkan ini, ya, yaitu di Pulau Rambut. wilayah puluh seribu. Nah, itu tidak ada penghuni. Nah, di sanalah kita puasa 50 hari 50 malam. Tapi dengan catatan begini, Pak. Ya, dengan catatannya, kalau Bapak mati di luar, misalnya Bapak puasa ini seminggu udah mati, ya puasa saya berhenti dong. Kan gak ada lawan puasa lagi. Puasa saya berhenti. Ya, jadi kalau Bapak masih hidup seminggu, ya saya masih puasa terus. Tapi dua minggu Bapak mati, waktu berpuasa, ya saya selesai. Nah, nanti baru kita tanya, ya, di sana, siapa yang benar, gitu. Jadi jangan asal ngomong aja. Seringkali saya lihat di YouTube Bapak Alkitab palsu lah, sudah dikotak-katik lah, bahkan Bapak pun yang mengkotak-katik. Nah, ini lebih heroik lagi, Bapak minta tembak mati. Gak usah tembak mati. Puasa saja 50 hari 50 malam kita bersama-sama. Saya yakin Bapak yang duluan mati. Saya percaya, bukan saya. Saya yakin betul. Iya, Bapak duluan mati. Waktu puasa ya, puasa ya, puasa. Karena ajaran Yesus gak mengajarkan untuk perang, pakai pedang, pistol, untuk tembak-menembak, tapi puasa ada. Ya, jadi kita puasa saja 50 hari 50 malam. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Saya berdoa buat Pak Ustadz Yaya Waloni supaya Pak Ustadz Yaya Waloni ini bisa lebih rendah hati dan lemah lembut dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Dalam Yesus aku berdoa. Amin.